Lagu terbaru spesial buat semua. Tangannya diangkat bareng. Semua Sera Maria, semua Reggae Kopro Sera. Lihat biduan menghampiri ku, minta disawer 100 ribu. Jadi tolong ambilkan gelas. Say. Sarah.